bukan predikat yang sembarangan. Makanya tidak semua orang bisa menyandang predikat tersebut. Hanya manusia-manusia khusus yang berhak untuk menyandang predikat khairul bariyah. Siapakah mereka? Mereka yang Allah sebutkan memiliki dua sifat. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Apa? Iman dan amal soleh. Nah, kalau misalnya predikat itu enggak dipenuhi, kalau misalnya syarat itu enggak dipenuhi, Ustaz, enggak mau iman, enggak mau amal soleh, ya dia tidak berhak untuk menggunakan predikat khairul bariyah. Jangankan untuk mendapatkan khairul bariyah, makhluk yang terbaik, Allah subhanahu wa ta'ala akan jatuhkan orang tersebut ke dalam jurang yang sangat dalam. Kalau enggak mau amanu wa amilus salihat. Allah tegaskan itu dalam surat At-Tin. Ayat 5 sampai 6. Apa bunyinya? Thumma rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan turunkan manusia ini ke derajat yang paling rendah. Padahal ayat sebelumnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia di dalam bentuk yang paling baik. Aneh ya, dari paling baik terus jadi paling jelek. Kenapa? Karena tidak memenuhi tadi, amanu wa aminu salihat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan jatuhkan dia, akan turunkan dia ke derajat yang paling rendah. Illa, kecuali. Apa ayat berikutnya? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Lagi-lagi apa? Amanu wa amilus solihat. Mirip enggak? Mirip. Antara tadi yang kita baca surat Al-Bayyinah ayat berapa tadi? 7. Surat Al-Bayyinah ayat 7 bunyinya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaikahum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka lah makhluk yang paling baik. Kalau memenuhi kriteria iman dan amal soleh, jadi makhluk yang paling baik. Kalau enggak, thumma radadnahu asfala safilin. Kami akan jatuhkan dia ke dalam jurang yang paling rendah. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa di sini yang gak pengen hidup nyaman? Ada gak yang gak pengen hidup nyaman? Yang pengen hidup nyaman angkat tangan. Semuanya ya. Wakil ya, yang lainnya udah terwakili. Apakah setiap orang yang pengen hidup nyaman bisa hidup nyaman? Belum tentu. Kalau kita tanya manusia sedunia, saya yakin semuanya pengen hidup nyaman, kecuali orang yang mungkin kurang sehat ya. Yang kurang sehat akalnya, mungkin dia akan menjawab ngawur, namanya orang gak sehat akalnya kok ditanya. Kalau orang yang sehat akalnya, semuanya akan mengatakan pengen hidup nyaman, semuanya pengen hidup nyaman. Tapi yang jadi pertanyaan, realitanya, kenyataannya, apakah mereka bisa hidup nyaman semuanya? Jawabannya, belum tentu. Kita gak usah tanya-tanya yang di luar-luar lah. Coba yang di dalam sini. panjenengan semuanya sudah nyaman hidupnya? Kok belum, alon teman? Sudah apa belum? Sudah? Berapa persen yang sudah nih? Banyak orang pengen hidup nyaman, tapi anehnya tidak setiap orang yang pengen hidup nyaman dia akan hidup nyaman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih jalan buat mereka yang pengen hidup nyaman, akan tetapi banyak orang enggak mau meniti jalan tersebut. Ibarat sudah dikasih tahu, "Pak, saya mau ke Jakarta, kemana ya?" "Ya, kalau dari Purbalingga ya arahnya ke barat." "Arahnya ke barat." "Enggak lah, saya pengennya ke timur, yang ngono." Kudul nanti, kudul Papua. Sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala jalannya kayak gini. Kalau kamu pengen nyaman hidupnya, jalannya seperti ini. Kok malah balik kanan? Ya terserah. Enggak akan dapatkan kenyamanan tersebut. Allah sebutkan jalan untuk menuju kehidupan yang nyaman di mana, Ustaz? Di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97. Dalam surat An-Nahl ayat berapa? 97. Di dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan. Barang siapa yang beramal soleh, entah dia itu laki-laki atau perempuan. Wahuwa mu'minun. Dalam keadaan dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, niscaya kami akan berikan kepada dia kehidupan yang nyaman. Kehidupan yang nyaman itu kayak apa sih? Coba yang tadi katanya sudah merasa hidup nyaman, kayak apa sih nyaman itu? Gimana hidup yang nyaman? Subhanallah, tadi kayaknya separoh bilang sudah. Apa itu hidup nyaman? Apa? Tenang. Terus? Tenang, orang duit-duit tenang? Qanaah, mensyukuri nikmat Allah. Nyaman itu bukan hanya nyaman hati, termasuk nyaman apa? Fisik. Ya. Jadi enggak salah kalau misalnya orang gimana nyaman? Nyaman kenapa? Mobil ada, rumah ada, sawah luas, gaji tinggi, nyaman enggak? Nyaman. Jasmani, ya. Apakah setiap orang yang jasmaninya nyaman mesti rohaninya enggak nyaman? Belum tentu. Saya pengen nyaman jasmani dan rohani. Ini kuncinya di sini. Ya. Nyaman yang dimaksud di sini adalah nyaman, kata para ulama, hayatan thayyibah, nyaman hidupnya di dunia, di kuburan, di akhirat. Allahu Akbar. Tiga kehidupan ini nyaman semuanya. Neng dunyane suki, neng akhiratnya mlebu surga. Siapa sih orang kepengin gue? Allahu Akbar. Nyaman di dunia, nyaman di kuburan, nyaman di akhirat. Nyaman di dunia, hatinya tenang, rizkinya lancar. Nyaman di kuburan, kuburannya jembar, padang, seger. Nyaman di akhirat, masuk ke dalam surga. Pengen? Pengen. Baca ayatnya tadi. Apa? Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh dalam keadaan beriman. Lagi-lagi, iman amal soleh. Tuh kan. Sering sekali di dalam Al-Quran yang namanya iman sama amal soleh itu digandeng, itu sering banget. Bahkan kata para ulama, lebih dari 50 kali dalam Al-Quran Allah itu menggandeng antara iman sama amal soleh. Berarti penting gak kita tahu iman sama amal soleh? bukan penting lagi. Penting banget. Ya. Pentingnya Paul. Sangat penting kita mengetahui iman sama amal soleh itu apa. Saya pengen hidup nyaman. Maka saya pengen tahu iman sama amal soleh itu apa. Kata para ulama, iman itu keyakinan di dalam hati. Iman itu keyakinan di dalam hati. Ucapan dengan lisan. Praktek dengan anggota tubuh. Itu iman. Jadi iman itu terdiri dari berapa unsur? 3. Yang pertama hatinya yakin. Lisannya juga bagus. Sama praktek anggota tubuhnya juga klop dengan hatinya. Itu namanya iman. Nah kalau amal soleh Ustaz. Iman kalau digandeng sama amal soleh. Kata para ulama. Kalau iman digandeng sama amal soleh. Kata para ulama. Iman itu lebih bicara masalah keyakinan di dalam hati. Kalau amal soleh itu berarti tampilan lahiriahnya. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya baik lahir batin. Jadi kalau orang pengin hayatan thayyibah tadi, hidup yang nyaman, maka dia harus berusaha untuk memperbaiki lahir dan batinnya. Itulah keimanan yang sejati. Hatinya bersih, lahirnya bagus. Makanya Allah Subhanahu makanya para ulama mengatakan laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Kata mereka, iman itu bukan cuma angan-angan dan juga bukan cuma label hiasan, kata mereka. Jadi iman gue ora kur ngaku-ngaku tok nyung tuli mukmin, bukan. Kata para ulama, iman itu bukan klaim. Iman itu bukan angan-angan, mimpi kosong, bukan. Iman itu bukan label yang asal cabut, asal pasang. Ya. Siapa orang yang beriman, sing keturunanku, sing ora keturunanku, ora beriman, bukan. Iman itu apa, kata para ulama, walakinnahuma waqara fil qalb. Iman itu adalah sesuatu yang sudah menancap di dalam hati, wasaddaqahul amal. Dan dibuktikan dengan amal lahiriah. Itu iman. Jadi iman itu berarti kan luar, dalam. Itu iman. Coba bandingkan ungkapan ulama tersebut dengan sebagian wanita kalau dinasehati. Mbak, kok gak pakai kerudung? Kok gak pakai jilbab? Apa jawabannya? Sing penting hatinya bersih. Ada gak orang yang ngomong kayak gitu? Banyak. Sing penting hatinya bersih. Nggo ngapa kudungan tapi judes. Ya enggak? Benar enggak ini omongan? Benar enggak? Benar. Hatinya bersih masa salah? Yang betul itu, Mbak, kalau misalnya panjenengan hatinya wis resik, jabane melu resik. Ya. Kalau memang panjenengan itu betul-betul hatinya sudah bersih hatinya, masya Allah. Allah nyuruh apa saja, lahiriahnya akan patuh. Di dalam agama kita, yang namanya perbaikan itu bukan cuma perbaikan batin, tapi juga perbaikan apa? Lahir. Yang dituntut di dalam agama kita bukan cuma hatinya bersih, tapi juga tampilan luarnya benar. Dan di dalam agama kita juga bukan cuma memperhatikan pakaian luarnya tok, tapi hatinya kotor. Ganteng-ganteng korupsi. Itu berarti cuma memperhatikan penampilan apa? Lahiriahnya. Mungkin-mungkin gak buat tasbih, jebulin nyolong. Gak semuanya. Jangan-jangan nanti kayak ustadznya ngomong-ngomong gawe tasbah nyolong. Enggak. Saya cuma mengatakan bahwasanya ada orang lahiriahnya sip. Tapi jebule. Na'udzubillah min dzalik. Makanya banyak orang tertipu dengan penampilan lahiriah. Kata kayaknya jujur banget, mesam, mesem, mesam, mesem. Jebule apa? Copet. Ini cuma memperhatikan penampilan apanya? Lahiriahnya. Di dalam agama kita enggak. Lahir batin disuruh untuk diperbaiki. Supaya apa? Supaya hidup kita nyaman. Terus pondasinya apa Ustaz? Mulai dari mana? Mulainya itu dari hati. Memang betul. Pondasinya itu di mana? Di hatinya. Hatinya dibersihkan. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau dalam sebuah hadis yang kita sering dengar, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau segumpal daging itu benar maka seluruh tubuh akan benar. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, nek satu gumpal daging itu rusak maka semuanya akan rusak. Apa kata Nabi? Ala wa hiyal qalbu, ketahuilah bahwasanya itulah qalbu. Ya. Itu yang harus kita benarkan. Ustaz, saya pengen memperbaiki lahir batin. Alhamdulillah. Pertama kita perbaiki apanya dulu? Batinnya dulu. Gimana Ustaz? Perbaikan batin yang pertama keyakinan. Yang pertama apa? Keyakinan. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan kita. Satu-satunya yang memberi rizki kepada kita. Satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Ini harus kita masukkan ke dalam hati kita. Seorang tidak mungkin akan benar kalau dia belum meyakini adanya Tuhan. Orang-orang apa ini? Ateis. Orang-orang yang gak percaya Tuhan gak akan baik. Maka yang pertama kali adalah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Allah ada, Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberi rezeki kita. Dia yang mengatur alam semesta ini. Kalau kita sudah tahu itu, maka kita harus meyakini bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Ini masih hati. Kita lagi masih bicara apa? Hati. Kita perbaiki keyakinan kita. Kita perbaiki keikhlasan kita. Kita perbaiki ketergantungan kita. Banyak di antara kita kalau ada masalah pertama kali kemana? Ke dukun. Coba saya tanya, kalau panjenengan misalnya nih, panjenengan ini punya kreditan. Terus panjenengan ini sudah hampir jatuh tempo. Bolak-balik yang namanya debt collector itu bolak-balik datang. Besok sudah mepet sekali. Kalau enggak rumah disita. Kira-kira panjenengan kemana perginya? Kemana? Enggak saya tanya ini, panjenengan jujur. Pergi kemana coba? Biaya pun duit. Utang kan? Kita nyari utangan kan? Kita nyari utangan. Nyari utangan, gali lubang tutup. Lubang. Coba siapa di antara kita kalau lagi pepet gitu langsung sholat minta, ya Allah saya minta besok lunas, ya Allah saya minta. Ada gak? Satu dalam mbuh, satu dalam 1.000 apa 10.000 atau 1.000, orang ngerti aku. Itu berarti apa? Ketergantungan ya. Makanya para ulama kita dulu mengatakan man minna sa'alallaha hajatahu qabla an yas'alan nas. Siapakah di antara kita kalau ada kebutuhan mintanya kepada Allah dulu sebelum minta kepada manusia? Siapa di antara kita yang seperti itu? Anak sulit diatur, curhatnya pertama kali kepada manusia. Ya. Ada utang numpuk, pertama kali lari kepada orang kaya. Itulah manusia. Seharusnya kalau misalnya kita betul-betul hatinya bersih, maka ketergantungan kita kepada Allah pun akan besar. Itu kita lagi bicara masalah apa? Hati, keyakinan, ikhlas, tawakal, ketergantungan, cinta, benci, cinta, harap, takut sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita takutnya sama manusia tapi enggak takut sama Allah. Buktinya apa? Buktinya kalau enggak kelihatan sama manusia berbuat maksiat. Padahal ketika enggak kelihatan sama manusia, kelihatan sama Allah enggak? Kelihatan. Maka disitulah kata para ulama, kita betul-betul dites keimanannya kalau lagi sendirian. Kalau lagi sendirian. Makanya salah satu yang mendapatkan naungan pada hari kiamat di padang mahsyar itu adalah kata Nabi, dari tujuh golongan, rajulun dzakarallaha khalian fafadhat 'ainahu. Salah satu dari tujuh golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, seorang yang zikir sendirian nangis. Zikir apa? Sendirian, enggak ada yang lihat bisa nangis. Nek nang arepe wong akeh gampang. Apa maning di shooting, gue gampang banget gue. Tapi kalau sendirian kok bisa meneteskan air mata, hebat. Iya Ustaz, aku tak sering nangis. Kenapa? Mikir akan utang. Udu gue. Menangis karena takut sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Ini baru hatinya bersih insyaallah. Makanya kata Nabi SAW, ada dua jenis mata yang tidak akan terbakar api neraka. Ainun batat tahrisu fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Ada dua jenis mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang melek menjaga jihad fi sabilillah, piket ya. Jadi pasukan lagi pada istirahat, dia melek untuk jaga pasukan supaya tidak diserang. Ini mata yang pertama. Mata jenis kedua adalah mata yang nangis karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak nangis karena takut sama Allah? Bu ya, kapan ya? Ini sumbernya dari mana? Dari hati. Apa tadi? Jadi keyakinan, terus apa? Keikhlasan, terus takut, cinta sama Allah, tawakal. Termasuk juga di antara bersihnya hati adalah kita tidak punya iri dan dengki kepada orang lain. Angel apa gampang? Angel. Enggak iri. Enggak iri, enggak dendam, enggak dengki, enggak hasad sama orang lain. Enggak suudzon sama orang lain. Makanya diceritakan di dalam sebuah hadis yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk sedekah. Ayo pada sedekah, dimotivasi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun berlomba-lomba untuk memberikan apa yang mereka miliki. Ada satu orang sahabat namanya Ulbah. Namanya siapa? Ulbah. Laki-laki ya, bukan perempuan. Ulbah bin Zaid. Seorang sahabat namanya Ulbah bin Zaid. Ini sahabi miskin banget. Dia lihat yang lainnya pada sedekah, apa yang dia miliki pada dikeluarkan. Ulbah bin Zaid ini miskin banget. Dia bingung apa yang mau saya sedekahkan. Akhirnya malam-malam dia berdoa sama Allah. Kata dia, Allahumma laisa indi ma atasaddaqu bihi illa wisadatun hashwaha lifun wa dalwun astasqi bihi. Ya Allah, saya ini enggak punya apa-apa yang bisa saya sedekahkan. Di rumah saya itu cuma ada bantal isine tepes. Ya, sabut. Sabut. Bantal di rumah cuma ada satu bantal isinya tepes. Sabut. Sama ember nggo nimba. Apa yang saya berikan ya Allah? Maka dia mengatakan, Allahumma inni atasaddaku bi'irdi. Ya Allah, saya enggak punya apa-apa yang saya sedekahkan. Maka aku akan bersedekah dengan kehormatanku. Apa itu bersedekah dengan kehormatan? Kata beliau, atasaddaqu bi'irdi 'ala man nalahu min khalqik. Ya Allah, saya akan bersedekah dengan kehormatanku saya ingin memaafkan semua orang yang pernah menyakitiku. Tidak peduli siapapun yang pernah menyakitiku, saya akan maafkan semuanya. Ini bersihnya apa? Hati. Gak pengen dia sisa dendam sedikit pun di hatinya. Semuanya siapapun yang menyakiti aku, ngerasani, menghina, menuduh, memfitnah, semuanya ingin saya maafkan. Aku harap sedekah. Sedekah dengan apa itu namanya tadi? Kehormatan, harga diri. Saya akan bersedekahkan harga diri saya. Saya maafkan semuanya. Sudah? Ini malam-malam. Keesokan harinya Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Ayo kumpul, kumpul, kumpul, semua kumpul. Setelah semuanya kumpul, Nabi SAW diceritakan beliau bersabda, Aynal mutasaddiqu bi'irdhihil bariha. Siapa di antara kalian yang tadi malam sedekah dengan kehormatannya? Nabi dapat apa? Wahyu. Nabi dapat wahyu dari Allah bahwasanya tadi malam ada di antara kaum muslimin yang sedekah dengan kehormatannya. Maka Ulbah pun berkata, Ana. Apa Ana? Saya. Alhamdulillah, udah paham ya Ana ya. Minimal tahulah Ana. Ana, saya wahai Rasul. Kata Nabi SAW, Innallaha qad qabila sadaqataka. Wahai Ulbah, kabar gembira. Allah sudah menerima sedekahmu tadi malam. Tidak ada kebahagiaan melebihi amalan seseorang diterima. Tidak ada kebahagiaan melebihi kita mengetahui bahwa amal soleh kita diterima. Karena belum tentu amal soleh kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bangga dulu ya. Yang sedekah ber-MM. Dan jangan bangga yang bersedekah sewu rongewu. Yang mesti diterima. Sing se-MB urung mesti diterima. Ya bukan berarti kalau yang 1000 itu peluang diterimanya lebih kecil. Enggak. Cuman ini adalah jaminan dari Nabi SAW. Ini rekomendasi dari beliau SAW. Bahwasanya sedekah kamu tadi itu diterima. Dan belum tentu yang sedekah dengan duit itu diterima, belum tentu. Ngasuk nyontek sedekah kehormatan beliau, seterusnya sedekah duit. Yora, sedekah dua-duanya. Ulbah ini karena enggak punya. Loh, coba sekarang saya tanya, siapa di antara jenengan yang di rumahnya bantale sekang tepes? Yakin lah orang nana zaman sekian lah. Enggak ada sekarang saya pikir. Siapa yang di rumahnya cuma punya ember tok? Wah, ember saja dari ukuran yang Masya Allah, Allahu Akbar. Ini namanya bersih. Memperbaiki apa? Hati. Cukup? Tidak. Di dalam Islam setelah memperbaiki hati harus memperbaiki apa? Lahiriahnya. Apa itu Ustaz? Wa'amila solihan. Ya. Amal soleh itu perbaikan lahiriah. Gimana Ustaz? Perbaikan lahiriah seseorang itu ada yang sifatnya soleh pribadi, ada yang sifatnya soleh sosial. Gimana itu Ustaz maksudnya Ustaz? Soleh pribadi gue kayak sholatnya sing apik, ya, puasanya sing apik, maca Qurannya sing rajin. Itu namanya soleh pribadi. Pribadinya apa? Soleh. Cukup? Enggak. Juga perlu soleh sosial. Artinya apa? Berbuat baik sama orang lain. Karena ada sebagian orang sholatnya rajin banget. Tapi nek kon kerja bebek. Atau ada sebaliknya orang yang sosialnya bagus. Tapi sholat enggak. Hati-hati nih di zaman kita ini. Ya, apalagi belakangan ini. Sedang gencar-gencarnya disebarkan sing penting ora korupsi. Sing penting ora korupsi. Sing penting kerjane apik. Masalah sembahyang, masalah sholat, masalah kudungan, masalah ini, masalah ngerokok apa ora penting. Keliru. Ya. Seorang hamba dituntut untuk soleh pribadi dan soleh sosial. Ya. Kalau misalnya kita bisa berbuat sama orang lain dengan kebaikan, masa kita tidak berbuat baik sama Allah dalam arti kita taat sama Allah? Salat itu kan bentuk syukur kita sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang mengatakan, buat apa kudungan kalau korupsi? Loh, kalau kayak gitu yang diperbaiki bukan masalah kudungane, masalah apa nih? Korupsi ini. Apa enggak ada orang yang pakai kerudung kemudian dia enggak korupsi? Ada enggak? Banyak. Ya. Cuman enggak di blow up sama media saja. Ya. Kalau ada orang baik banget, tak muslim, taat, enggak korupsi, jarang disebarkan sama media. Makanya kita harus waspada. Jadi di dalam agama kita, yang namanya wa'amila salihan, beramal saleh, ada yang sifatnya pribadi kita dengan Allah, sholat lima waktu kita berusaha kita perbaiki. Itu kalau kita pengen hayatan thayyibah, kalau pengen hayat atau kehidupan yang nyaman itu seperti itu. Makanya banyak kita dapatkan orang-orang yang masya Allah, walaupun penghasilannya biasa-biasa saja, tapi kelihatan hidupnya apa? Tenang. Kenapa? Karena enggak pernah ketinggalan yang namanya sholat lima waktu. Ini soleh pribadinya, alhamdulillah. Diikuti dengan soleh sosialnya. Kita berusaha untuk beramal soleh kepada orang lain. Birrul walidainya, iya. Kemudian berbuat baik kepada tetangga, iya. Makanya sering kan saya bawakan di sini hadis Nabi SAW yang bercerita tentang seorang wanita yang orang ini rajin untuk sholat tahajud, sedekah, puasa. Akan tetapi dia ini, wanita ini suka menyakiti apa? Tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Wanita calon penghuni neraka. Di dalam hadis itu dikatakan salitah. Salitah gue artinya lisannya pedes. Nek ngomong nyelekit. Apa sih ya nyelekit itu bahasa Indonesianya? Menyakitkan. Ya. Padahal rajin sholat. Bayangkan nih, rajin sholat. Ora kur sholat lima waktu ini. Sholat apa? Tahajud. Puasanya ora kur puasa Ramadan. Ditambah puasa Senin Kemis. Kekurangannya apa? Suka nyakiti orang lain. Finnar kata Nabi SAW. Masuk neraka. Apalagi sing nyelekit ora sholat. Allahu Akbar. Jadi apa ini? Wis nyelekit. Ya, suka nyakiti orang lain. Gak sholat pula. Allahu Akbar. Apa yang mau dibanggakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesolehan di dalam agama kita itu soleh pribadinya, soleh apa? Sosialnya. Pribadinya bagus, sholat lima waktunya dijaga, puasanya dijaga, penampilan lahiriahnya dijaga, wanita memakai jilbab, laki-laki berusaha untuk menjaga segala perilakunya, wanita juga. Ini pribadinya bagus. Kemudian dia juga bagus sama orang lain. Kalau dia berada di suatu tempat, yang lainnya akan merasa nyaman ketika berada di sampingnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki adalah muslim yang orang-orang di sekelilingnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Maksudnya gimana? Yang tidak menyakiti dengan lisan dan tangannya. Artinya kalau orang ini duduk di samping dia nyaman. Sekarang saya tanya, panjenengan, kalau orang lain duduk di samping jenengan nyaman apa enggak? Nyaman enggak? Nyaman? Kok diam saja? Nyaman apa enggak? Nyaman? Alhamdulillah, kayak muslim temenan nanti berarti. Kalau masih yang di sampingnya duduk di samping jenengan, dia masih mampu apa gitu? Ngerokok. Itu berarti masih menyakiti siapa? Sampingnya. Ya. Jadi muslim yang hakiki itu tidak ganggu orang lain. Coba saya tanya, rokok itu ganggu enggak? Saya tanya sama yang ngerokok, bukan yang gak ngerokok. Saya tanya sama yang ngerokok, ngerokok ganggu gak? Enggak. Hebat kalau panjenengan mengatakan gak ganggu. Kalau panjenengan mengatakan gak ganggu, tak tanya istrinya panjenengan. Pasti istrinya itu mengatakan ganggu, Ustaz. Cuma nangel panjen bojone diomongi. Muslim yang hakiki, kata Nabi SAW, Muslim yang tidak ganggu orang lain. Dengan lisannya maupun dengan perkataannya dan tangannya, perbuatannya. Nyaman. Itulah Muslim yang hakiki. Muslim yang hakiki itu kalau misalnya tetangga-tetangganya itu senang banget. Ah, jangan penak banget loh bertetangga dengan si Fulan. Ketika si Fulan ini meninggal, ya Allah sedih si Fulan ini meninggal. Ah, orang anak maning sing ngirimi, jangan. Itu Muslim hakiki. Tapi kalau ada Muslim, katanya Muslim, ketika meninggal, tetangganya, Alhamdulillah, Pak Anu meninggal. Was, itu. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan baca beberapa pertanyaan nanti insyaallah setelah isya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, Ustaz, dalam mushaf Al-Quran surat At-Taubah tidak diawali dengan Bismillah. Apakah ini bukan berarti ketika baca ayat-ayat surat Taubah tidak harus pakai Bismillah? Yang namanya awal surat At-Taubah, di awal memang tidak disyariatkan untuk membaca Bismillah. Karena dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu aturannya. Seperti itu aturannya. Adapun kalau ayatnya di tengah, bukan di mana? Bukan di awal. Kalau awal kan bunyinya bara'atun minallahi wa rasulihi. Itu kan awal ayat pertama. Ah, sekarang kalau bacanya bukan awal ayat pertama, tapi bacanya ayat ke-10 misalnya, atau ayat 13-20 misalnya, itu bagaimana? Apakah perlu pakai Bismillah atau tidak? Bismillah itu adalah membaca di awal surat atau pergantian dari surat satu surat ke surat yang lainnya. Sebagaimana yang pernah kami jelaskan di dalam tafsir basmalah dahulu, sudah lama sekali, berapa tahun yang lalu. Jadi basmalah itu fungsinya itu. Makanya kalau ada orang membaca di pertengahan surat, apapun suratnya, baik itu surat Bara'ah atau surat Al-Baqarah atau surat-surat yang lainnya, maka cukup membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Contoh ayat kursi. Ayat kursi surat apa itu? Al-Baqarah. Ayat berapa? 255. Berarti di mana? Di tengah. Kalau kita pengen baca ayat kursi, cukup kita ta'awudz saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi tidak perlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim kemudian apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau panjenengan ingin baca dari awal. Berarti dari alif lam mim. Nah, itu bismillah dulu setelah membaca ta'awudz. Dan ini berlaku bukan hanya di surat Bara'ah saja. Akan tetapi di semua surat, kalau kita baca di tengah, yang disunahkan adalah kita membaca ta'awudz. Adapun basmalah fungsinya kalau di awal surat, itu pun non surat At-Taubah atau perpindahan dari satu surat ke surat yang lainnya. Apakah ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing kalimat tanya jawab kepada mayit yang telah dikubur? Setahu kami tidak. Ya, setahu kami tidak. Karena saat itu mayit sudah enggak bisa diajari. Sudah enggak bisa diajari. Dan juga para ulama menjelaskan yang bisa didengar oleh mayit adalah hanya suara sendalnya orang yang meninggalkan kuburan. Karena hanya itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Adapun kayyim ngajari si mayit, ya, kayyim ngajari si mayit, ceklalen ya, ngonek nang kuburan takoni, jawabe kaya kiye. Nah, ini sudah tidak mendengar lagi si mayit. Kenapa tidak mendengar? Karena dia sudah meninggal. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau itu, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah berada di dalam kuburan. Jadi kalau orang sudah meninggal itu dia tidak bisa mendengar. Kecuali suara apa tadi? Sandal. Itu tok yang dia dengar. Kenapa? Karena Nabi cuma nyampaikan itu. Ustaz, yang gak masuk akal tuh, Ustaz. Yang namanya sendal suaranya lirih, kedengaran. Kayyim ngomongnya seru, ora kedengaran itu ya gak masuk akal, Ustaz. Gimana? Masuk akal gak? Masuk akal gak? Keras mana? Suara sendal sama suarane kayyim. Keras mana? Kayyim. Kalau suara sendal kedengaran, mestinya kan suaranya kayyim lebih terdengar, gitu kan? Iya. Karena Anda lagi bicara alam dunia. Sekarang kita lagi bicara alam kubur. Ada yang pernah mampir di kuburan, mlebu kuburan? Udu gali, kalau gali ya pernah. Maksudnya tahu nginep nang jero kuburan tahu? Enggak ada yang tahu kita. Makanya enggak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Jadi kita ini lagi bicara tentang alam kuburan. Alam kuburan itu alam gaib. Alam gaib yang kita enggak tahu. Kalau kita enggak tahu tentang alam gaib, kita cuma mengandalkan berita dari yang tahu hal gaib. Siapa itu? Allah. Atau Rasul yang sudah dikabari sama Allah. Itu tok. Nah sekarang coba jenengan, mana dalilnya dari Nabi kalau kayyim mengajari itu mayit dengar? Mana coba dalilnya? Nabi di mana hadis mengatakan seperti itu? Jawabannya tidak ada. Terus gimana Ustaz? Pas urip diwarai. Ya. Pas urip ora diwarai, pas mati nembe diwarai. Yang ada manfaatnya ketika dia masih hidup diajari seperti itu. Ustaz, bagaimana shaf yang benar ketika sholat berjamaah yang hanya satu makmum, kemudian makmum bertambah secara berangsur? Yang benar, ketika makmumnya masih satu, itu berdampingan sejajar lurus dengan imam. Itu yang benar. Menurut pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan agak mundur dikit. Akan tetapi di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Abbas kalau enggak salah, salah seorang sahabat salat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah cuma berdua, makmumnya maksudnya yang laki-laki cuma satu yaitu sahabat tersebut. Beliau sahabat itu berdiri di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya di samping apa? Kiri. Kemudian oleh Nabi SAW digeser untuk ke sebelah kanan. Kanan. Di situ Nabi SAW mengatakan, di situ dikatakan di kanan. Kanan. Berarti apa? Jejeran. Tidak disebutkan di situ agak mundur dikit enggak, jejer, jejer. Itu yang ada dalam Sahih Bukhari. Nah, terus kalau misalnya sudah berdua, tahu-tahu datang yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bagaimana posisinya? Mundur, mundur. Ya, yang satu orang tadi mundur ke belakang, kemudian bikin soft persis di belakangnya siapa? Imam. Ya sudah, seperti sholat biasa. Ya, seperti sholat biasa. Berarti bergerak, Ustaz. Ya enggak apa-apa. Apa jenengan enggak pernah bergerak ketika sholat? Nah, boleh bergerak kalau dibutuhkan. Kalau ada kebutuhan yang mendesak itu boleh bergerak. Termasuk kebutuhan mendesak adalah untuk membuat shaf, ya, untuk membuat shaf. Ustadz, di tempat saya imam masjidnya pernah melakukan zina. Yang saya tanyakan, apakah saya tetap jamaah di masjid tersebut atau bagaimana? Sudah tobat atau belum? Sudah tobat atau belum? Kalau sudah tobat, Nabi SAW mengatakan at-taibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seakan-akan dia enggak punya dosa. Saya tanya sekarang. Antara nyembah berhala sama berzina, besar mana? Nyembah berhala. Umar ibn al-Khattab pernah nyembah berhala enggak? Pernah. Kenapa beliau menjadi manusia yang begitu istimewa padahal beliau punya masa lalu yang kelam? Karena masuk Islam bertaubat. Jadi kalau orang sudah bertaubat, sudah. Enggak apa-apa. Kecuali kalau dia belum taubat. Ya. Berngimami zina, berzina ngimami, berngimami zina. Nah, kalau yang seperti ini ya enggak layak untuk jadi apa? Imam. Kalau dia pernah khilaf, kemudian dia bertobat, siapa di antara kita yang enggak pernah khilaf? Ya. Makanya ada ungkapan yang mengatakan la tu'inis syaitana ala akhik. Jangan kamu bantu setan di dalam menjerumuskan saudaramu. Kok bisa ya kita bantu setan? Ada orang pengin tobat, kemudian diungkit-ungkit terus dosanya yang lalu. Sehingga dia, lah ya apa pantas ya kayak nyong tau zina ngimami, ya wis lah rasa sholat baik. Ini gara-gara kita apa? Mungkin orang sudah tobat, ya sudah. Ya. Emang kita gak pernah berbuat dosa apa? Kalau sudah apa? Tobat. Tidak apa-apa kalau salah sobat. Ustaz, hadis yang mengatakan 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apakah mereka sejak zaman Nabi SAW atau hanya khusus untuk umatnya di zaman sekarang? Hadisnya sifatnya umum. Hadisnya sifatnya umum. Kata Nabi SAW, sab'una alfan, ada 70 ribu golongan dari umatku, yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi SAW menjelaskan hadis ini secara umum dalam Sahih Bukhari. Jadi tidak dikhususkannya para sahabat Nabi. Berarti kita masih punya apa? Masih punya kans. Kalau memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam hadis itu. Ustaz, sebenarnya bacaan apa yang bagus setelah baca Al-Quran? Apakah sadaqallah atau ada bacaan yang lainnya? Kok saya pernah dengar setelah baca Quran, baca kafaratul majlis. Yang saya ketahui dari Nabi SAW tidak ada bacaan khusus setelah selesai membaca Al-Quran. Jadi yang dari praktek keseharian Nabi baca Quran, setelah baca Quran selesai, sudah. Tidak ditutup dengan bacaan apapun. Itu yang saya ketahui. Jadi kalau misalnya panjenengan ada yang punya dalil ya, ada yang punya dalil kalau menutup Al-Quran membaca Sadaqallahul Azim atau membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, mohon berbagi dalil dengan kami. Ya, mohon tidak pelit untuk berbagi dalil dengan kami. Setahu kami Nabi SAW setelah membaca Al-Quran, ya sudah, ya, tidak ada bacaan penutup membaca Al-Quran. Itu setahu kami. Sekali lagi, kalau panjenengan tahu dalilnya, yang panjenengan membaca Sadaqallahul Azim, tolong berbagi apa? Dalil kepada kami, hadisnya riwayat siapa, kemudian sahih atau tidak. Ustaz, saya mau bertanya, apakah kita akan ditanyai pertanggungjawaban kelak apabila melihat kesyirikan tapi kita tidak bisa mengingatkan, dan bagaimana cara menasihati yang benar? Nabi SAW mengatakan bahwa mengingkari kemungkaran itu ada berapa tingkatan? Ada tiga. Yang pertama dengan tangan, kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu dengan hati. Nah, sekarang panjenengan yang bertanya ini mampu enggak dengan tangan? Ya, contoh dengan tangan itu orang yang punya kekuasaan di wilayah kekuasaannya. Contoh, orang tua punya anak. Rumah itu kan wilayah kekuasaannya siapa? Orang tua. Orang tua punya anak pakai jimat. Kira-kira bisa enggak dia merubah kemungkaran dengan tangan? Seharusnya bisa. Karena anak itu di bawah wilayah kekuasaan dia. Kalau ternyata itu di luar wilayah kekuasaannya, misalnya di luar sana, bukan anak yang jenengan, bukan apa-apa yang jenengan, ya itu sudah di luar wilayah kekuasaan kita. Terus kalau gak mampu berarti pindah kepada apa? Lisan. Mengingkari dengan lisan. Bagaimana caranya? Menasehati dengan cara yang baik. Ya. Tidak ujuk-ujuk, eh syirik. Jangan kayak gitu. Ya, jadi pelan-pelan lakukan PDKT. Apa PDKT? Pendekatan, ya, melakukan pendekatan pelan-pelan disampaikan, ya, hindari kalimat-kalimat yang memvonis, menjatuhkan, menjelekkan, pelan-pelan diterima alhamdulillah, enggak diterima ya yang penting sudah menyampaikan. Kalau itu enggak mampu juga karena kita enggak punya dalil untuk menasehati atau belum menguasai dalilnya, maka ingkarilah dengan apa? Dengan hati, dengan cara membenci perbuatan tersebut. Dengan cara membenci perbuatan tersebut. Ustaz, saya mau bertanya terakhir. Saya terbelit utang bank. Dan kini kami dalam keadaan yang terdesak. Kami sekeluarga sudah mencoba untuk berikhtiar dan sudah berusaha semampunya dan berdoa kepada Allah untuk diberikan jalan. Namun sampai saat ini sepertinya doa saya belum didengar. Bagaimana saya seharusnya agar diberikan ketegaran untuk menghadapi ujian ini dan jalan keluarnya? Yang pertama, panjenengan harus taubat terlebih dahulu. Ya, harus taubat karena panjenengan sudah berinteraksi dengan sebuah dosa yang sangat besar, yaitu riba. Orang yang melakukan dosa besar, doanya sulit dikabulkan. Doanya sulit dikabulkan. Terus bagaimana Ustadz supaya doanya dikabulkan? Taubat sama Allah. Jadi kalau misalnya masih merasa, ya Allah aku kepepet banget, ya Allah insya Allah kalau sudah lunas saya pengen ngutang lagi, ya Allah. Maksudnya ngutang ke bank lagi, maksudnya itu berarti belum taubat. Taubat itu betul-betul nyesal, kapok, bertekad ora bakal balen-balen. Kalau itu panjenengan sudah lakukan, insya Allah doa panjenengan itu akan mandi. Doa panjenengan akan mandi. Maka tobat dulu sama Allah semuanya. Ya suaminya, ya istrinya, ya anak-anaknya yang sudah ikut memakan hasil dari sesuatu yang berbau riba tersebut. Setelah itu baru kemudian panjenengan banyak-banyak berikhtiar, berdoa kepada Allah. Doanya iya, kemudian ikhtiarnya. Ya kalau memang punya apa yang bisa dijual, ya memang harus dijual, dijual aja. ya, punya tanah, punya apa yang bisa dijual untuk menutupi utang tersebut. Dan saya doakan semoga panjenengan segera utangnya lunas. Dan sebelumnya taubatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.